adon candon e berum kopi. Nekak nom kopi nah. Bek corak cek bunga na nom. Pola-pola setari masalah nah. Masalah apa nom? Aruh, saya kena pekrik berin dua cong. Engkau pas nyoro kakak ansuro kirim ke SMS Center Bupati. Dua alhamdulillah pasti tanganin ongku. Ya pas mari cong. Pocur sampian nom cepet etangan nih. Mana binom arep masalahnya kantos mangken. Kita dek kabar. Cak epon lastare e kirim ke SMS Center Bupati. Ah, dari meji cong menurut ban. Lurah, ban kan aku liya. Tetingar terah ke urusan negara ria. Dumoneng kocong cok tak ngakan sekolah SD kan nah. Lenguan sape malolo. Saneka nom, ngatur negara nikah kan tak gempang. Dedi sadeje masalah saya masuk ke SMS Center ke arwah. Ki parlo eka rembek sareng bupati tor jajaran nah. Era patagi geluh ka angkui nyari jalan keluar. Dedi ngiring pasaber dan tos giriran. Ah bener, cek pas minta ngerak nono. Nom. Kenapa nomor SMS Center Bupati, Nom? Keng teronya tede? Luping HP bedae kapeng ya. Ya, jengok tibi. Mata kok bureng ping mun ngebes tolesan. Tapi kok mun ngebes bese ping? Tera. Lurah, mun tukang becak nga engkor ya oleh ya. Alapor ngimpang SMS Center Bupati je. Abe, ya tak apa-apa. Pak Bupati ruah kan Bupati nasekap pina rakyat Mekasan. Sepenting kaparlo nah beengkia ongku-ongku nyata ben menyangkut pelayanan publik. Aruah kaparlo anak orang banyak. Ye mungkin minta pulsa ka konter. SMS online Bupati Mekasan 0 belu setompeto 600 sanga sanga 0 sanga. Ngereng manfaataki SMS online Bupati Mekasan. Kerem saran kritik atau pengaduan pancenengan de SMS online Bupati Mekasan 0 belu setong peto 600 sanga sanga 0 sanga.